Sekian lama kau menghindar, sekian banyak kasih terbuang. Mestinya aku sadari dulu semua ulah dan sikap. Untukmu sekedar kata maaf dariku. Terserah kau suka atau benci, yang pasti aku terima. Thank you.